Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan Assalamualaikum kita warahmatullahi melanjutkan majlis kita wabarakatuh. yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-13. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat ke-81. Nah, silakan dibaca Pak Abdul Qahir. Afan, 82 ya tadi kalau ngelihat kemarin, sekarang. Oh iya ya, 82 ya, Pak. Setelahnya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryatallati kunna fiha wal 'airallati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan tanyalah kepada penduduk negeri yang kami berada di dalamnya dan kafilah yang kami kembali bersama mereka. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Al-wawu harfu adfin, is'al fi'lu amrin, dengan fa'ilnya, domil mustadi, takdiruhu anta, al-qariyata maf'ulun bih, allati ismun mausulun, sebagai na'at, kunna, kun fi'lun madin naqis, na, sebagai isim, isim kana, fiha jar wa majrur sebagai khabar kana, al wawu harfu atfin, al ira maftufun ala al qaryata allati ismun wasulun sebagai naat, aqbalna fi'lu amrin fi'lu madi dengan nanya sebagai fa'il, fiha jar wa majrur al wawu harfu atfin, inna harfu taukidin wa nasbin, na isim inna, la lamuzalakoh sadikuna khobar inna. Nah, tafsirnya Ustaz. Walamma roja'u wa akbaru abahum bima hadasan. Bima hadasa ya. Bima hadasa. Watolabu minhu ayyatawakofu ya tadi ya. Ayyatawasako bima akhbaruhu qailina. Wasa'ala. Bukan. Was'al ya abana. Was'al ya abana ahla misra. Waman kana ma'ana fi qafilatil lati udna fiha wa inna lasadiquna fiha akhbarna kabihi. Fima akhbarna kabihi. Dan ketika mereka kembali dan mereka mengabarkan kepada orang tua mereka tentang apa yang telah terjadi, dan mereka meminta kepadanya untuk mempercayai apa yang mereka kabarkan, mereka berkata, tanyalah ya bapak kami kepada penduduk Mesir, dan siapa saja yang bersama kami dalam rombongan yang kami ada di dalamnya, dan sesungguhnya kami orang yang benar dalam menyampaikan berita kepada engkau. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Dan tanyakanlah kepada penduduk suatu desa yang kami tinggal di sana dan juga rombongan yang kami temui di dalamnya. Wa inna lasadiqun. Sungguh kami benar-benar orang yang jujur. Artinya ketika mereka menghadap ke ayah mereka itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, mereka mengatakan bahwa ya yang terjadi itu di luar kendali mereka. Bahkan mereka ya tidak percaya kalau mereka mencuri. Makanya kata mereka kepada ayahnya, coba aja tanya ke penduduk negeri Mesir yang kami tinggal di sana. Begitu pula rombongan yang kami temui di jalan, ya mereka melihat bagaimana kami tidak melakukan apapun. Ya. Wa inna lasadiqun. Nah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang jujur. Ya. Jadi mereka ketika bertemu dengan ayah mereka Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ingin memberikan alasan bahwa kali ini benar-benar bukanlah upaya mereka untuk menyingkirkan Binyamin. Ya. Memang kenyataannya kejadiannya terjadi begitu saja dan mereka tidak mengakui perbuatannya. Ya. Karena memang ini adalah tipu daya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Supaya apa? Supaya ya tinggal lebih lama dengan Binyamin. Supaya bisa bertemu lebih lama dengan Binyamin. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Dehelis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Dia berkata, Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu, diri kalianlah yang memandang baik perkara kalian. Maka kesabaran adalah kesabaran yang baik. Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. 83. Qala fi'il madi, fa'ilnya dominus sakin huwa, kembali kepada Yakub. Bal itu harfu istiqbal, Ustaz, ya? Bal itu harfu idrob. Oh, harfu idrob. Harfu idrob, idrob. Sawalat fi'il madi, lakum jarwa majrur, amfusu fa'ilnya. Kumudofun ilaihi amroh hal, Ustaz. Amroh hal dari mana? Emang perkara bisa jadi keadaan? Oh, berarti mafulun bi, Ustaz, ya? Iya, maful bi, betul. Alfa'u harfu atfin sobrun mubtada jamilun khobar. Asa fi'il madi, apa namanya nih? Berharap tuh, Ustaz. Asa fi'il ini apa? Fi'il roja dia. Oh, fi roja ya. Fi roja berharap itu ya. Naam. Allahu fa'il. An harfu masdarin wa nasbin ya'tiya. Fi'il mudhari mansubun bi an. Nunnya nun iqayah alya'u maf'ulun bi. Bihim jar wa majrur jami'an jamin taukid, Ustaz. Ini kalau ini hal aja. Oh, hal aja. Hal. Inna harfu taukid wa nasb. Ini bihim ya, dia menguatkan himnya itu ya. Jami'an ya, itu aja. Apa namanya taukid aja, taukid ya. Inna harfu taukid wa nasbin, alha'u isim inna, huwa domirun faslin. Domiru faslin, al-alimu khobar, al-hakimu khobar yang kedua. 83. Qala lahum bal zayyanat lakum anfusukum al-ammaratu bisu'i al-ammarata bisu'i makidatan mana, Ustaz? Kidatin makidatan dabar tumuha kama fa'altum min qablu ma'ayusufa. Fasobri sobrun jamilun la jazi'a fihi wala syakwa ma'ahu. Asallahu ayyarudda ilayya abna'i thalathati wahum Yusufa wa Syafiqahu. Wahum Yusufu. Wahum Yusufu wa Syafiquhu wa ahuhum wa ahuhumul kabirul mutakhallafu min ajli akhihi. Innahu huwal alimu bihali al-hakimu fi tadbirihi. Yakub berkata kepada mereka, kepada anak-anaknya, kalian, hanya kalian memandang baik diri kalian, perkara yang buruk. Kalian memandang baik diri kalian perkara yang buruk, tipu daya yang kalian rencanakan, sebagaimana kalian telah melakukan sebelumnya terhadap Yusuf. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada dan tidak dan tidaklah protes terhadapnya, gitu Ustaz. Nah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan ya, menghubungkan, pertemukan dengan untuk itu mengembalikan. Mengembalikan. Mengembalikan mereka anakku. Tiga Ustaz, anaknya Pak Ustaz. Gimana? Anak mengembalikan tiga anakku. Mempertemukan, mengembalikan tiga anakku. Dan mereka adalah Yusuf dan saudara kandungnya dan saudaranya yang besar yang terbelakang. Tertinggal. Oh, tertinggal min ajli akhi dari? Ya karena saudaranya, karena menunggu saudaranya kita aja. Oh, karena menunggu saudaranya yang tua tadi Ustaz ya Ustaz. Iya kan, ya kemarin kita baca kan bahwa ada satu kakak yang paling tua itu nggak mau pulang sampai diizinkan oleh bapaknya atau sampai dia bawa pulang Yusuf. Oh iya Ustaz ya. Innahu sungguh dia maha mengetahui tentang keadaanku dan maha bijaksana dalam pengaturannya. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Nabi Yakub berkata bal sawal lakum anfusukum amra, bahkan diri kalian memandang baik perkara buruk yang kalian lakukan. Fasabrun jamil, maka bagiku ya kesabaran yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a, semoga Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Karena kan ya, karena kejadian tersebut selain Bunyamin ada juga Nabi Yusuf, kemudian ada juga kakak tertuanya yang dia berkomitmen untuk tidak pulang dari Mesir sampai Bunyamin dibebaskan. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, lanjutkan. Baca apa ini? Nah, Ustaz. A'udhu billahi minasyaitonir rojim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Maka lalu dia berpaling dari mereka, anak-anaknya, dan dia berkata, wah, aduh, kasihan Yusuf. Lalu matanya, mata bapaknya menjadi putih karena kesedihan, dan dia itu menahan kemarahan. Al-wawu harfu atfin, tawalla fi'il madhi, domirnya mustatir, anhum jar majrur, al-wawu harfu atfin, qala ma'tuf ila tawalla, al-ya harfu nida, asfa munada, wahuwa mudhof, al-ya mudhof ilai, ala Yusufa jar majrur al wawu hatfu abdin abyad fi'il madhi ainahu kan abyad bacanya ibyadot ibyadot ibyadot ai ibyadot fi'il madhi ainahu ini fa'ilnya fa'ilnya alha mudhaf ilai minal husni jar majrur alfa atfin huwa mubtada kadhim khobar. Maaf, kurang ke bawah tak. Wa arodo yakubu anhum wa qadha qasad ruhu bima qaluhu wa qala ya kasrota ala Yusufa wa abyadot ainahu bidahabi sawadihima min siddatil husni bahwa mumtali'ul qalbi husna walakinahu sadidul kata mana lahu sadidul kitmani lahu sadidul kitmani lahu dia berbaring bapaknya mereka Yakub berbaring dari mereka dan sungguh dadanya telah sesak karena kemudian dengan karena perkataan mereka kepadanya. Lalu dia berkata, aduh kasihan Yusuf. Lalu matanya menjadi putih karena hilangnya warna hitamnya. Karena kesedihan yang kuat di dalam hatinya ya Ustaz. Dan itu adalah kesedihan yang dia berusaha untuk menyembunyikannya. Sangat sedih yang dia sembunyikan darinya. Gimana sih? Menurut kami maksudnya hatinya penuh dengan kesedihan, akan tapi dia sangat pandai. Oh, dia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya, ya, Pak. Nah, gitu ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Dan Nabi Yakub berpaling dari mereka lalu berkata kepada diri sendiri, ya أسفى على يوسف, duhai kasihannya Yusuf. Jadi mendengar kabar saudaranya Yusuf yaitu Binyamin ditahan di kota Mesir, begitu pula kakaknya yang enggak mau pulang, maka Nabi Yakub ini ingat kembali dengan Yusuf ya. Dan karena kecintaannya yang sangat besar kepada Nabi Yusuf, maka dia pun menangis. Wabiyadat ainahu minal huzni. Saking sedihnya matanya memutih ya karena al-huzn. Karena sangat sedih. Fahuwa kadhim, dan dia Nabi Yakub pandai menyembunyikannya. Pandai menahannya dari anak-anaknya. Di dalam hatinya sebetulnya dia masih belum hilang kesedihannya ya setelah kehilangan Nabi Yusuf. Namun karena beliau adalah seorang nabi yang diberikan kesabaran, ya beliau mengatakan fasabrun jamil. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang indah. Maka ia mampu menahannya, tidak menunjukkannya di hadapan manusia yang lainnya sekalipun itu anak-anaknya. Ya beginilah kita seharusnya. Ya. Seharusnya kalau kesedihan, biarlah kita adukan kepada Allah semata. Ya, kalau kebahagiaan, boleh kita bagi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, adapun terhadap nikmat dari Rabbmu, silakan ceritakan. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka riya. Ya. Bukan dalam rangka menyombongkan diri. Tapi untuk menunjukkan kepada manusia betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha memberikan rahmatnya kepada siapa saja. Itu tujuannya. Adapun kesedihan, simpan sendiri. Ya, kesedihan itu jangan diopera. Kesedihan itu jangan diumbah. Kesedihan itu hanya kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di ayat selanjutnya ya ada ucapan Nabi Yusuf yang sangat terkenal ya. Qala innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan ya deritaku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Nah, ini harusnya muslim itu seperti ini. Jangan malah ya kalau bahagia diam-diam aja gitu ya, enggak mau berbagi kepada orang lain. Giliran kesedihan baru diceritakan kepada orang lain. Ya. Jangan ya baru ada butuhnya baru hubungi orang lain. Ya, ketika bahagia lupa sama orang. Ya. Nah, kita lanjutkan. Siapa sekarang? Bu Nurul baca yuk. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna harada. Hatta takuna haraban aw takuna minal khaliqin. Mereka berkata, anak-anak Yakub berkata, demi Allah, engkau selalu mengingat Yusuf sampai engkau mendapat penyakit yang berat atau engkau menjadi termasuk orang-orang yang binasa. Walu fi'il madi, waw sebagai fa'il, ta harfu kasmin ya, sumpah. Kasam ya, kasam. Harfu kasam, Allah sebagai ini kasamnya ya. Allah sebagai majrur bita. Ya, Allah majrur bita il qasam. Ya. Taftaun fi'il madi, fi'il mudore, fa'ilnya anta ya. Tazkuru fi'il mudore, fa'ilnya juga anta, Yusufa maflun bi, hatta harfu nasbin wa ghaya ya. Hatta, ya betul, Abu Nasbin dan Goyatin, kalau setelahnya fi'il mudhari. Ya, nah. Ya. Takuna fi'il fi'il mudhari mansub bi hatta haradan maf'ulun bi ya. Bukan maf'ul bi, kan takun. Khabar yang takun. Apa kabar? Iya. Ya, kabar. Karena kemudian, au takuna, au harfu atfin, takun fi'il madhi nakis waw sebagai isimnya minal halikina jar majrur sebagai apa kabar dari takun ya. Naam. Tafsirnya qala banuhu tallahi ma tazala tazkuru Yusufa wat matazalu tazalu matazalu tatazakkar matazalu wat tazkuru Yusufa wa tatazakkaru Yusufa tazakkaru Yusufa kan ya kemudian Yusufa wayastaddu haznuka alaihi hatta tushrifa ala ahlika ala ahlaka alal halaki au tahliki fa'lan au tuhlaka fi'lan au tuhlika fi'lan fahafif ya Fahafif yeah. An nafsika. Berkata anak-anaknya, demi Allah, engkau selalu mengingat Yusuf dan kesedihanmu sangat besar terhadapnya sampai yang ini enggak bisa nih Ustaz. Sampai itu syrifa. Hmm? Yang berikutnya ini itu syrifa itu nyari. Sampai kamu sampai kamu mendapatkan kebinasaan. Oh, sampai kebinasaan. Maka ringankanlah kesedihanmu atau bebanmu gitu ya. Ringankanlah dirimu gitu. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Jazakallahu khairan ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka yaitu anaknya Yusuf, ya biar bagaimanapun namanya kesedihan, sebaik apapun kita menyembunyikannya, ya pasti akan bisa dilihat oleh orang lain, ya. Gurat wajah itu kan tidak bisa berbohong gitu ya. Dengan melihat wajahnya ayahnya, mereka memahami bahwasanya Nabi Yakub masih saja memikirkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Mereka anaknya tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Demi Allah engkau tidak henti-hentinya ya mengingat Nabi Yusuf. Hatta takuna harada, sampai engkau mengidap penyakit berat, aw takuna minal halikin, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Ya maksudnya ini anaknya menasihati ya. Ringankanlah beban ada pada dirimu wahai ayahku ya, apa yang telah berlalu ya maka biarlah berlalu. Ini kata anak-anaknya. Nah. Ya kita lihat jawaban Nabi Yakub yang mendengar ucapan dari anaknya. Ya, dibaca satu sekarang. Bu Marsi baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Qala fi'il madhi huwa fa'ilnya innama ada tuh ini apa ya satu lupa lagi ada innama ada tuh hasrin ashku fi'il madhi fi'il mudhari ana fa'ilnya batun itu maf'ulun bi ya'nya mudhafun ilaihi wa huzni alwaw harfu atfin huzan ma'tuf ini ke basi ilallahi jar wa majrur fa alamu alwaw harfu atfin alamu fi illam mudhari ana fa'ilnya minallahi jar wa majrur ma maf'ulun bih la harfu nafin ta'lamun fi illam mudhari alwaw fa'ilnya. Qala Ya'qubu mujiban lahum la udhiru hammi wa huzni illa lillahi wahdah wa huwa kashifu dhurri wal bala'i wa a'lamu min rahmatillahi wa farjihi ma ta'lamunahu. Ya'qub menjawab kepada mereka, aku tidak menampakkan kesulitan dan kesedihanku kecuali kepada Allah semata, dan dialah Allah yang menutup segala kesusahan dan bala. Dan aku lebih mengetahui rahmat Allah dan kelapangannya, dan kalian tidaklah mengetahui. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Yakub berkata yang menjawab ucapan dari anak-anaknya, إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Ini perlu kita catat dengan tinta emas ya, bahwa kita pun harusnya seperti ini ya. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesedihanku dan kesulitan hidupku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang bisa menyingkap semua kesedihan, mengangkat semua kesulitan. Ya. Tidak ada manfaatnya kita menceritakan kesedihan kepada orang lain ya, kecuali dalam rangka ya mendapatkan nasihat. Ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan ya ketenangan dalam hidup, sekalipun kita misalnya diberikan musibah, maka kita harus punya prinsip ini. innama ashku bassi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesulitanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Aku tidak mau menceritakan kesedihanku kepada manusia. Ya karena yang ada apa? Ya, nanti kita bikin sedih orang lain, ya. Maka yang benar adalah kita adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang bisa mengangkat semua kesedihan kita. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui, ya. Jadi karena beliau seorang nabi, maka ya kadang-kadang nabi itu diberikan ilham ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nabi itu mengetahui apa yang tidak ketahui oleh manusia. Nah, ya, lanjut baca. Siapa ini membaca? Bu Azmi ya, baca yuk. Bu Azmi, hadir? Hadirah? Hadir Ustaz. Ya, fadali, iqra'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Wahai anak-anakku, pergilah dan carilah Yusuf. Amatilah Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah tidaklah yang berputus asa itu kecuali kaum kafir, orang-orang yang kafir. Al-ya'u harfu nida, bani al-ya'u ya aja. Oh ya. Ya harfu nida, bani munada mansub, al-ya'u mudafun ilaih, idhabu fi'il amr, al-waw suwi fa'ilnya, al-fa'u harfu atfin, tahassasu fi'il amr, al-waw suwi fa'ilnya, min yusufa, jarwa majrur, al-waw harfu atfin, akhihi ma'tuf, al-waw harfu atfin, la harfu nafin, tayasu fi'il amr, tayasu ya fi'il nahi, mir rawhila jarwa majrur, Allahu lafzul jalalah mudhafun ilaih, inna harful nasbin, harful taukid wa nasbin, hu isimnya. La harfu nafin, yai'asu fi'il mudhari, fi'il mudhari, kemudian min rawhillahi jarwa majrur, illa harfu isna mulgoh. Kenapa mulgoh? Karena ini kalimatnya negatif. Belum, tidak sempurna. Iya, karena belum ada fa'ilnya ya. Belum fa'ilnya. Al-qawmu fa'ilnya. Al-kafirunat. Qala Ya'qub ya abna'i udu ila Misra fastaqasu akhbaru Yusufa wa akhihi wa la taqta'u raja'akum min rahmatillah. Innahu la yaqta'u roja'u min rahmatillahi. Roja'akum benar. Kan maful bi kan? Innahu la yang ini wa la taqta'u roja'akum min rahmatillahi. Ya'akum. Innahu la yaqta'u roja'a. Min rahmatillahi illal jahidunal jahiduna liqadri qudratihi al-kafiruna bihi. Berkata Ya'qub, wahai anak-anakku, kembalilah kalian ke Mesir dan ceritakan itu kisahkanlah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kalian memutus harapan kalian terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah yang memutus harapan kepada rahmat Allah itu adalah orang yang menolak dari ketetapan Allah. Yang menentang ya kudrah, ya kekuasaan Allah gitu ya. Yang menentang kekuasaan Allah, yaitu yang kafir terhadapnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu fiik, jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Wahai anakku, pergilah kalian ke Mesir. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Lalu ceritakanlah tentang Yusuf dan saudaranya. Artinya supaya mendapatkan belas kasihan bahwa ya ayahnya pernah kehilangan anak yang satunya. Maka ya ayahnya tidak lagi kehilangan anak yang satunya lagi. Itu ya. Supaya mendapatkan ya apa namanya pengampun, berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalipun nasihat ini dari Yakub ya kepada anak-anaknya, tapi ini juga bisa kita jadikan sebagai prinsip hidup kita ya. Wala tayasu min rahillah. Janganlah kalian berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus optimis bahwasanya seberat apapun masalah yang menimpa kita, maka yang pertama kita harus punya prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita diberikan musibah, diberikan cobaan, diberikan masalah dalam hidup, maka yakinlah itu semua masih dalam kapasitas kita. Kita pasti mampu melewatinya. Karena Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang kedua, ya kita harus menanamkan optimisme dalam diri kita. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Maha memberikan ya rahmatnya kepada hambanya. Maka kita tidak boleh berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rahillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rahillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi bukan sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman manakala diberikan musibah, diberikan masalah, cobaan dalam hidup, mereka tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang terbukti ya. Kita perhatikan ya, negara-negara yang angka bunuh dirinya tinggi itu rata-rata negara kafir semua ya. Ya, negara-negara yang angka bunuh dirinya tinggi itu adalah negara-negara yang ya kafir atau tidak punya agama, seperti kalau kita lihat sekarang ya negara Australia, kemudian Jepang ya. Dan banyak negara lain. Adapun di negeri yang mayoritasnya kaum muslimin, mereka punya optimisme ya bahwa Allah pasti menolong mereka. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari semua masalah hidupnya. Jadi ini harus menjadi prinsip kita ya. Jangan pernah kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi ya, mungkin ini udah habis ya. Kita hadis aja ya. Lanjut ke hadis. Hadis ke 89 ya. Dan 90. Sebentar. Siapa membaca? Apa kita putar lagi dari atas ya? Ayo Pak Kohir baca lagi. Pak Kohir? Nah, Ustaz. Ya. Berarti yang mana nih? Yang 89 ya, Pak? 89. Yang 89 belum kemarin. Nah, Ustaz. hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana la ya'riju ilal madinati ama ta'rijul hayyatu ila juhriha. Nah. Artinya ya tadi ya? Iya, iya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya iman tidak layak riju ilal madinah. Dari mana? Layak riju itu kan apa? Alamnya alam tauhid. Sesungguhnya keimanan benar-benar akan berkumpul. Sesungguhnya keimanan benar-benar akan berkumpul ke kota Madinah. Benar. Sesungguhnya apa? Keimanan akan berkumpul menyebar di Madinah ya tadi ya, di kota Madinah. Sebagaimana ular ya tadi itu ya. Ya, sebagaimana ular berkumpul. Sebagaimana ular yang keluar lalu masuk ke dalam lubangnya. Iya. Naam ya. Sudah, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat mana ya? Hadis riwayat Bukhari. Kitab Keutamaan Madinah. Kitab Keutamaan Kota Madinah bab iman akan menyebar di Kota Madinah ya tadi. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Waalaikumsalam. طيب يا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حديث dari أبي هريرة semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keimanan benar-benar akan kembali, akan berkumpul ke kota Madinah. Sebagaimana ular akan berkumpul ke lubangnya, ke sarang ularnya. Ini menunjukkan keutamaan kota Madinah, di mana Madinah yang awalnya dihuni oleh suku Aus dan Khazraj ya, kalau kita lihat sejarah. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka muncul sebagai Al-Ansar, para penolong. Karena ketika desakan, siksaan, makin dahsyat diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, pada akhirnya Rasulullah SAW ya, mengutus, ya, meminta para sahabatnya untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan Masya Allah ya, kalau antum yang pernah umroh, pasti akan merasakan bagaimana tenangnya kota Madinah. Ya. Jadi kalau kita lagi umroh nih ya, itu beda atmosfernya antara kota Mekah dengan kota Madinah. Kalau Madinah itu bawaannya tenang, santai, damai gitu ya. Kalau Mekah mungkin karena terlalu banyak orang gitu ya. Maka apa namanya? Kalau dari sisi ketenangannya kurang. Tapi justru itulah mengapa sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Ya karena ya di situ banyak manusia gitu ya. Banyak tantangannya, cuacanya juga cenderung lebih panas. Ya maka ini keutamaan dari dua kota ya, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Di Mekah ada masjid yang kalau kita sholat di situ, pahalanya setara dengan 100.000 kali sholat di masjid yang selainnya. Sementara di Madinah ada satu masjid yang kalau kita sholat di situ, ya pahalanya 1.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid selainnya, yaitu Masjid Nabawi. Ya makanya salah satu cita-cita saya itu pengen ya nanti suatu saat bisa tinggal di kota Madinah ya, biar kalau pengen umroh gampang gitu ya. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa haji dan umroh ke ya dua kota suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ini panjang ya. Enggak apa-apa deh, satu lagi ya. Siapa baca? Mana tadi? Sebentar. Ayo, baca siapa nih? Tadi habis Pak Koyer siapa? Bu Dayaris ya? Baca Bu, masih ada waktu insya Allah. Tapi belum merujuknya ini Ustaz. Gak apa-apa. Justru biar ini, biar ketahuan nih Bu Dayaris ini sudah sejauh mana kemampuannya. Baca mendadak gimana. Jawazu, Jawazulis Tisro, Tisroro. Ya, yeah. Ini kalau kayak gini mudah pilih. Jawazulis Tisrori. Jawazul, Jawa, Jawazalis Jawazul. Tapi karena diwasal jadinya Jawa Zulis Tisrori. Jawa Zulis Tisrori bil imani lil khaifi. Hadithu Huzaifata radhiyallahu anhu qala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uktubuli man talaffazo bil islami minan nasi. Fataktabna lahu alfan wa khamsa imati rajulin. Wa khamsa mi'ati rajulin. Wa khamsa mi'ati rajulin. Fakulna nakhofu wa nahnu alfun wa khamsumi'ati. Sumi'atin? Ya. Falakod. Falakod ro'aituna ibtulina hatta inna rajula la yusalli wahdahu wa huwa khaifun. Jawazul itu enggak tahu artinya saya Ustaz. Jawazul istiro. Oh, dari kata jaza ya juzu apa jaza ya juzu? Balasan. Balasan bukan itu. Jaza jawazul. Boleh. Apa Ustaz? Boleh. Boleh. Aja ya juz wa hada la ya juz kan katanya boleh ya. Bolehnya. Istirori kan? Ini sarapan mana? Merahasiakan, menyembunyikan. Bolehnya menyembunyikan iman dan Quran. Dan ini dari mana? Bagi orang yang takut. Untuk bagi orang yang takut. Hadis Huzaifah radhiyallahu anhu qala qala Nabi setelah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan padaku apa yang telah katakan. Tuliskan. Oh, tuliskan. Tuliskan padaku apa yang telah kamu hafal. Ya, tahu. Enggak. Catatlah untukku orang yang telah melafazkan Islam. Maksudnya orang yang telah masuk Islam dari manusia ini. Rasulullah pengen sensus ya. Untuk berapa sih jumlah kaum muslimin gitu ya. Tuliskan untukku orang yang telah melafalkan Islam dari manusia. Maka aku menuliskan untuknya alfan itu 1000 ya. Iya. Yeah. Bu dan khamsamnya dan 500 laki-laki orang melalui ya, orang maka aku katakan nakhofu aku takut ya kami takut nakhofu dan kami 1500 iya maksudnya kami masih takut padahal kami sudah berjumlah 1500 orang gitu. Kami masih takut padahal kami sudah beriman 1500 orang. Maka sungguh aku melihat araituna melihat aku melihat mereka melihat kami lah araituna. Aku melihat kami diuji. Aku melihat kami diuji sampai bahwa laki-laki itu sholat. Sampai ada seseorang yang sholat sendirian. Sampai ada seorang yang sholat hanya semata-mata dan dia takut. Dan dia merasa takut nih. Dia merasa takut. Aduh kosa katanya Pak ya Ustaz. Gak apa-apa, namanya lagi belajar ya. Mebar kopikum. Berarti sisanya itunya. Taib ya. Mana tadi? Tapi ya jawazul istisrar bil imani lil khaifi bolehnya menyembunyikan keimanan karena takut. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktubu li man talaffadha bil islami minan nasi. Hadis dari Hudzaifah semoga Allah meridainya, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda uktubu li catatlah untukku orang yang telah melafazkan Islam maksudnya telah bersyahadat ya dan telah menampakkan keislamannya dari manusia yang ada ketika itu. Fakata banalahu alfan wa khamsami'ati rajulin. Lalu kami mencatat untuk Nabi 1500 orang yang telah masuk Islam. Fakulna lalu kami berkata nakhofu wa nahnu alfun khamsumi'atin. kita masih saja merasa takut padahal jumlah kita udah 1500 orang. Fala qad ra'aitu nabtulina hatta inna rajula la yusalli wahdahu wa huwa khaif. Maka sungguh aku telah melihat bahwa kami diuji sehingga ada orang yang sholat sendirian dalam keadaan takut. Ya, hadis ini menunjukkan bolehnya merahasiakan keimanan. Dan ini berlaku sampai hari ini gitu ya. Misalnya ada orang yang dilahirkan dalam keluarga non-muslim, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia khawatir kalau dia langsung mengakui bahwa dia muslim, maka dia akan ditimpa bahaya atau kesulitan dalam hidup, maka ya dia boleh menyembunyikan keimanannya. Ya. Ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala karena Islam itu agama yang memandang mudarat itu harus dihilangkan, ya. Dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwasanya ad-dararu yuzalu. Ya, satu dari lima kaidah besar dalam usul fikih adalah ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Artinya, kalau sekiranya seseorang menampakkan keimanannya, menampakkan keislamannya, lalu dia akan ditimpa mudarat, entah dia disiksa atau diusir dari rumahnya atau malah dipenjara seperti yang terjadi di Cina misalnya, maka yang seperti ini boleh menyembunyikan keimanannya, ya. Ini merupakan bentuk keringanan atau rukhsah dalam Islam. Dan memang agama kita ini adalah agama yang banyak rukhsah. Ketika ada masyakoh di situ, ketika ada kesulitan di situ, maka ada kemudahan. Makanya di antara kaidah turunan dari kaidah ad-dararu yuzalu, ya, ada kaidah al-masyakqatu tajribu taisir, ya. Kesulitan itu akan memunculkan atau menimbulkan kemudahan. Manakala dalam syariat ini ada kesulitan, maka di situ pasti ada kemudahan. Contoh, puasa. Ini kan ringan. Tapi kalau seseorang sambil safar atau sedang sakit, maka di situ ada masyakqah, ada kesulitan. Maka syariat memberikan kemudahannya. Dengan apa? Misalnya dengan membolehkan berbuka bagi yang sakit atau safar. Nah, tapi demikian untuk majlis kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.